sama-sama kita panggil si cantik Wiwin Afrianti, new candidate. Selamat malam buat warga Bumi Aji semuanya. Nah, ini satu teman kalem banget para kandida spesial ya. Beban rasa rindu yang datang dan menyiksa. Sudah, terima kasih. Tadi bagiannya terima kasih.